إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله الحمد لله Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan istiqomah, berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka mengamalkan suatu ibadah yang juga mulia, yaitu belajar agama Islam. Mudah-mudahan amalan kita ini dan juga amalan-amalan yang lainnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya dan dijadikan sebagai amalan yang ikhlas, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Undatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan seputar hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang bersumber dari jalan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum, yaitu kisah atau kejadian yang diceritakan oleh Abu Ja'far rahimahullahu taala terkait dengan salah satu di antara tata cara kaifiyah mandi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lebih terkhusus di dalam hadis ini apabila kita memperhatikan, maka di dalam hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ditanya terkait dengan kadar atau ukuran jumlah air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau menjawab bahwasannya cukup bagi engkau jumlah air atau mungkin banyaknya air yang engkau cukup gunakan untuk mandi junub adalah sa', satu sa'. Satu sa', sebagaimana mungkin yang sudah antum ketahui, satu sa' itu terdiri dari empat mud. Empat mud. Satu mud itu adalah ukuran dua telapak tangan yang tidak yang berukuran tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ya, ini ukuran tangan yang sedang-sedang. Nah, dua tangan ini yang berukuran sedang itu ketika diletakkan di atasnya sampai penuh, itu dalam ilmu, dalam bahasa, dalam istilah orang-orang Arab disebut dengan ukuran satu sa', afan satu mud, afan satu mud. Sedangkan satu sa' itu adalah empat mud. Empat mud, satu sa' berarti ya empat mud, satu, dua, tiga, empat. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya tentang air yang digunakan untuk mandi junub, maka Jabir menjawab, cukup bagi engkau itu satu sok, empat gini, empat cidukan dengan dua tangan itu cukup digunakan untuk mandi junub. Lalu kemudian si penanya merasa satu sok air, empat ini air itu sangat sedikit, sehingga penanya pun bertanya kembali, ma yakfini, atau menyampaikan, mengomentari, ma yakfini, ukuran satu sok itu tidak cukup bagiku untuk digunakan sebagai mandi junub. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, satu sok tadi itu yang engkau rasa itu tidak cukup bagimu untuk digunakan mandi junub, satu sok itu cukup, telah cukup digunakan oleh orang yang lebih tebal rambutnya dan lebih baik di dalam praktek mandi junubnya. Yang diinginkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu disifatkan rambutnya itu tebal dan beliau lebih baik, lebih baik keadaannya, lebih baik yakni dalam praktek tata cara mandi junub. Nah, orang yang lebih tebal rambutnya dan lebih bagus dalam praktek mandi junub, satu sok itu saja cukup, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok Anda wahai penanya mengatakan satu sok itu tidak cukup? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk adamul israf fi isti'malil ma, tidak boros, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Adamul israf fi isti'mal wa istikhdam al-ma. Mengajarkan kepada kita agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air dalam hal apapun. Apakah itu dalam mandi, juga wudu, juga mandi kebersihan, apapun itu dalam kegiatan-kegiatan kita yang di dalamnya kita menggunakan air, maka dianjurkan di situ untuk menghemat dan dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, meskipun konteksnya itu adalah konteks makanan ya, makan dan minumlah. Namun para ulama menjelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan, melampaui batas atau boros, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Meskipun konteks ayat ini terkait dengan makan dan minum, namun para ulama menyebutkan bahwasanya larangan untuk berlebih-lebihan di dalam ayat ini umum dalam segala hal, termasuk pula adalah larangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Ibnu Amr ibn al-As Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah melewati sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu sedang berwudu. Sedang berwudu. Yang zahir di sini Sa'ad bin Abi Waqqas berwudu dengan menggunakan air yang banyak. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadas saraf ya Sa'ad?" Kenapa ini ada pemborosan dalam menggunakan air wahai Sa'ad? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Afil wudu'i sarafun?" Wahai Rasulullah, apakah dalam praktek berwudu itu juga ternyata ada pemborosan atau berlebih-lebihan? Mungkin dia menyangka berlebih-lebihan itu hanya dalam makanan, minuman ataupun yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menyangka ternyata dalam hal wudu, ketika seseorang salah juga terjatuh dalam berlebih-lebihan yang dilarang di dalam syariat. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya, karena beliau tidak tahu, afil wudu isarafun, apakah dalam hal wudu pun ada kasus berlebih-lebihan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa in kunta 'ala nahrin jar." Iya, dalam berwudu itu juga ada pemborosan ketika seseorang berlebih-lebihan. "Wa in kunta 'ala nahrin jarin," meskipun engkau berwudu di tengah sungai yang mengalir. Nah, ini pembelajaran untuk kita ma'asyarul ikhwah barakallahu fikum. Kadang-kadang kalau kita berwudu di sungai itu kadang ngambilnya blur ya kan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iya, dalam berwudu itu ada pemborosan dalam penggunaan air, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, meskipun engkau berwudu itu di tengah sungai yang mengalir. Nah. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, meskipun seperti yang kita rasakan di daerah kita, ya, di sisi lain kita betul-betul memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jumlah air melimpah ruah, ya kan. Tidak sih seperti belahan bumi yang lainnya di sana di wilayah Afrika ataupun yang mana, sangat sulit untuk mendapatkan air. Jangankan air bersih, untuk mereka gunakan sebagai kebersihan badan itu pun sulit. Nah, itu pun sulit. Kalau di daerah kita, walhamdulillah, ngebor hanya 3 meter sudah mengeluarkan mata air, melimpah ruah. Meskipun kondisinya demikian, maka di dalam Islam juga tetap menganjurkan untuk penghematan di dalam menggunakan air. Nah, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Risalah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, "Wal na'lam anna al-ikthara min istikhdamil ma' fil wudu' aw al-ghusli dakhilun fi qawlillahi ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Walihada qala al-fuqaha rahimahumullah, "Yukrahul israf walau kana ala nahrin jarin, fakaifa idha kana ala makainin tastakhrijul ma'. Falhasil annal israfa fil wudu' wa ghairil wudu' minal umuril madmumah." Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan perlu untuk kita ketahui. Tawadhu'nya Syekh Uthaymin, Masya Allah. Beliau tidak mengatakan perlu antum ketahui, ya. Tapi beliau mengatakan wal na'lam, wali na'lam. Perlu bagi kita semuanya untuk mengetahui. Sehingga tanbih ini bukan hanya diarahkan kepada yang mendengarkan, namun tanbih ini kita arahkan kepada seluruhnya, termasuk adalah orang yang berbicara. Nah, sehingga nasihat itu bukan sekedar terarah ke ketika saya menasihati, bukan berarti saya menasih kayak apa namanya, mengarahkan itu ucapan kalimat saya kepada yang mendengarkan saya, bukan kepada saya. Lah, tidak demikian. Tapi nasihat demi nasihat dia ucapkan oleh seseorang itu dia niatkan disampaikan kepada orang yang mendengar, dan lebih utama lagi adalah kepada orang yang berbicara. Nah, Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahallahu ta'ala, beliau mengatakan wali na'lam, perlu bagi kita untuk mengetahui, annal ikthar, bahwasannya berlebih-lebihan di dalam menggunakan air pada bab wudu atau pada masalah mandi, semuanya masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Oleh sebab inilah berkata para ulama fikih bahwasanya berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ini dibenci, meskipun engkau berwudu di tengah sungai yang mengalir. Lalu bagaimana jika keadaan berwudu di tempat-tempat yang sulit mendapatkan air? Nah, kalau di tempat yang melimpah ruah kita dapati air di mana-mana, ya kan? Itu saja masih dibenci ketika seseorang terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, jangan ketika mentang-mentang gentongnya ada 3-5 yang ukuran 2000 liter, ya kan? Lalu dia buka keran, seperti halnya selang alkon. Nah, ini makruh, tidak disukai di dalam syariat Islam. Buka keran secukupnya. Nah, di dalam suatu riwayat disebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu hanya satu mud. Itu digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu. Mandinya tadi berapa? Satu sok. Kalau kita kadang satu gayung yang besar itu kurang. Terlalu banyak yang terbuang daripada yang kita pakai gunakan untuk membasahi anggota wudu kita. Nah, sehingga kalau engkau berwudu di tengah sungai yang mengalir saja, itu masih diperintahkan untuk yakni sederhana, hemat dalam menggunakan air, apalagi di tempat-tempat yang sulit mendapatkan air. Falhasil kesimpulannya, annal israfa fil wudu wa ghairil wudu minal umuril madhmumah. Kesimpulannya adalah berlebih-lebihan di dalam menggunakan air pada masalah wudu atau pada selainnya, maka itu merupakan di antara perkara-perkara yang tercela. Naam. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala dalam syarah Sunan Abi Dawud, beliau menyebutkan ajma'al ulama 'ala an-nahyi 'anil israf fil ma' walau fi syati'il bahr. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala beliau mengatakan para ulama sepakat di atas larangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air meskipun engkau itu berada di lautan. Nah, lautan kau seboros-borosnya kamu menggunakan air laut itu tidak akan berkurang volume atau kadar jumlah airnya saking banyaknya. Namun dalam urusan menggunakan air tidak boleh ada pemborosan atau berlebih-lebihan. Meskipun engkau berwudu di tengah laut ataupun di tengah sungai yang mengalir deras. Nah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan peringatan kepada kita atau pembelajaran kepada kita agar kemudian kita melatih diri dalam perkara-perkara yang memang dianjurkan atau diperintahkan dalam permasalahan tersebut bagi kita untuk al-iqtisad, sederhana, hemat ataupun yang lainnya. Nah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi junub itu hanya satu sa', 4 mud. Ini kalau mungkin kita gayungkan ini, wallahu a'lam, atau cukup satu gayung kita atau enggak itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari sini pun kita mendapatkan pelajaran bahwasannya di dalam mandi junub itu tidak harus mengalir, yakni ketika mandi itu harus dialirkan, membiarkan air tersebut mengalir dan membasahi tubuh kita. Tidak demikian. Namun kita alirkan, dan untuk meratakan ke anggota tubuh kita, kita menggunakan tangan kita untuk meratakan. Nah, sehingga kalau memang disiramkan, ya memang tidak cukup, ya kan? Sehingga bagaimana kita menggunakan satu sa' itu untuk cukup dalam mandi junub, maka harus kita mungkin tuangkan sedikit baru kemudian diratakan. Seperti halnya berwudu. Nah, kalau satu mud, gini. Kalau kita, kebiasaan kita, satu mud ini bukan untuk satu kali berwudu, apa? Satu kali kumur-kumur, buang. Sehingga kalau seandainya membasuh wajah 3 kali, ya 3 mud. Kumur-kumur 3 kali, ya 3 mud. Sudah 6 mud. Iya kan? Ketiga apalagi membasuh tangan, wah bermut-mut akhirnya. Bersok-sok. Sehingga bagaimana cara satu mut ini kemudian bisa cukup untuk berwudu? Ya kita bantu, sedikit kita tuangkan, alirkan, kemudian kita ratakan ke tempat-tempat yang anggota-anggota wudu dengan bantuan tangan kita. Seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah memang dalam mandi itu harus satu sok? Boleh enggak kalau kita mandi pakai setengah ember? Hah? Nah, disinilah jangan kemudian disalahfahami, oh berarti harus satu sok. Kalau melebihi satu sok, wah kita terjatuh dalam permasalahan makruh. Lah, tidak demikian yang diinginkan. Namun semua itu dilihat dari apa? Kesederhanaan. Nah, dalam menggunakan. Kadang itu kalau kita mandi itu, kita mandi di kamar mandi, orang yang di luar kamar mandi itu kedengaran seperti apa? Cebur, cebur, cebur, cebur, cebur. Iya kan? Ini padahal air mungkin hanya 25-30% yang membasahi kita. Yang selebihnya itu lari kemana-mana. Nah, maksudnya itu kita tidak diharuskan mandi itu hanya harus dengan satu sok. Melebihi satu sok berarti makruh. Tidak. Kita boleh silahkan menggunakan lebih dari satu sok. Namun tetap kita pada intinya yaitu apa? Menggunakan air itu dengan hemat. Ketika kita merasa cukup satu gayung untuk membasahi kita, ya itu kita gunakan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma disinggung oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika ada seorang tabi'in yang mengomentari bahwasannya Rasulullah mandi itu dengan menggunakan satu sok air, kemudian dia mengatakan itu tidak cukup untukku. Jabir bin Abdullah pun tidak menegur, tidak menyalahkan, tidak juga menghardik, tidak juga mencela. Nah, namun beliau memberikan pembelajaran dengan menyebutkan satu sok itu cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kriterianya baik dalam kaifiah mandi junub dan sifat khulqiyahnya atau sifat khulqiyahnya penciptaannya. Rasulullah itu rambutnya lebih tebal dibandingkan orang yang bertanya tadi. Nah, maksudnya apa? Orang yang berambut tebal itu pasti semakin tebal rambutnya, semakin lebat rambutnya itu akan semakin banyak membutuhkan air. Nah, semakin banyak membutuhkan air. Nah, kalau satu sok saja itu cukup bagi Rasulullah yang rambutnya lebih tebal dibandingkan orang yang bertanya tadi, tentunya orang yang bertanya tadi itu juga lebih cukup dengan ukuran satu sok tadi. Nah, di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan tentang sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki rambut yang tebal. Rambutnya tebal. Tebal itu bukan artinya butirannya itu apa namanya bulunya besar-besar lah, maksudnya tebal, ya kan? Lebat. Sifat yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ma ra'aitu min dhi limmatin ahsanu minhu." Wa fi riwayatin kana yadribu sya'ruhu mankibaihi. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat rambut yang sampai melebihi ujung dari telinga yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat yang lainnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana yadribu sya'ruhu mankibaihi. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengenai kedua pundaknya. Menunjukkan apa? Berarti rambut Rasulullah itu cukup panjang. Karena panjangnya itu sampai mengenai mangkip pundak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan dalam hal ini ada beberapa hadis dari Nabi, ada beberapa ucapan para sahabat mengenai tentang sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan sifat yang berbeda-beda. Sebagiannya hanya sebagai pertengahan telinga, sebagian mereka mengatakan antara leher dan telinga, sebagian mereka mengatakan antara telinga dan bahu. Banyak hadis-hadis atau ucapan-ucapan para sahabat yang menceritakan tentang model atau sifat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sekian yang disebutkan oleh dengan banyaknya penyebutan para sahabat terkait dengan sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat rambut beliau tidak terus-menerus satu ukuran. Tidak selamanya Rasulullah itu rambutnya itu satu bahu, kadang-kadang pendek, kadang-kadang beliau agak panjang, kadang-kadang bertengan. Yang jelas beliau juga mencukur rambutnya. Nah, walhasil bahwasannya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup panjang. Namun ada pertanyaan, lantas apakah kemudian memanjangkan rambut itu termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas apakah memanjangkan rambut itu termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beberapa riwayat menyebutkan rambut Rasulullah itu panjang. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasannya memanjangkan rambut hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Berdasarkan keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, contoh yang baik. Sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pembelajaran atau pendidikan untuk kita agar kita meniru dan mencontoh, termasuk adalah sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah itu panjang sampai mengenai pundaknya. Berarti itu hukumnya sunnah, sehingga sebagian mereka mengatakan memanjangkan rambut hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwasannya memanjangkan rambut hukumnya adalah mubah, bukan sunnah dan juga bukan terlarang, namun mubah, boleh, dan boleh dipanjangkan dan juga boleh tidak dipanjangkan. Dan ini merupakan pendapat yang Allahu a'lamu bissawab lebih mendekati kebenaran. Berdasarkan kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tua yang mencukur rambut anaknya. Dia cukur potong sebelah sini, namun sebahagiannya dia tidak potong. Dia memotong sebahagian rambutnya saja. Atau dalam syariat ini biasa disebut dengan apa? Apa namanya? Hah? Rusak. Qaza', nah, namanya qaza', memotong sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang tua yang mencukur anaknya dengan model qaza', sebahagian rambutnya dipotong, sebahagiannya dipanjangkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In tahliqu ihliqu kullahu aw itruku kullah." Kalau kamu mencukur rambut, kalau kamu hendak mencukur, maka cukur seluruhnya. Kalau kamu tidak mau mencukur, ya sudah, jangan dipotong, biarkan. Maksudnya apa? Jangan engkau mencukur, memotong sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian yang lainnya. Nah, di dalam hadis ini menyebutkan bahwasannya memanjangkan rambut hukumnya adalah mubah. Kalau seandainya sunnah yang tingkatannya itu di atas mubah, ya kan? Kalau seandainya sunnah yang tingkatannya di atas mubah dalam artian ketika diamalkan itu akan mendapatkan nilai pahala, tentunya Rasulullah pasti apa? Ketika melihat orang tua mencukur rambut anaknya dengan model yang terlarang, pastikan Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Iya kan? Pasti memberikan solusi yang terbaik. Kalau memanjangkan rambut itu adalah sunnah, dalam artian memanjangkan rambut itu lebih baik daripada memotong rambut, tentunya pasti Nabi memerintahkan kepada orang tua tadi untuk membiarkan rambut anaknya itu memanjang. Iya kan? Tapi ternyata apa? Rasulullah mengatakan apa? Memberikan pilihan. Kalau kamu hendak mencukur, maka cukur seluruhnya. Kalau kamu tidak hendak mencukur, maka biarkan seluruhnya. Jangan kamu cukur seluruhnya. Nah, ketika Rasulullah memberikan dua pilihan, berarti apa? Kedua-duanya ini diperbolehkan. Seseorang memanjangkan rambut boleh, dan seseorang mau mencukur juga boleh. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hukum mubah. Boleh untuk memanjangkan dan boleh untuk mencukur. Tapi semua kembali ke peraturan ya. Jangan setelah mendengar talim ini, anu Ustaz, saya mau manjangkan rambut. Ya semua kembali ke peraturan. Kalau peraturan pondoknya gak boleh memanjangkan rambut, yang harus dicukur. Cukurnya juga jangan seperti tempurung kelapa yang dibalik, alias koza. Semua dengan sesuai syariat. Nah, sesuai dengan syariat. Nah, terkait dengan qaza, secara jelas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan hadis ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari qaza', yaitu memanjangkan sebahagian rambut dan memendekkan sebahagiannya. Nah, tentunya ini kembali kepada model rambut yang dia, yakni bentuk. Kenapa? Karena rambut meskipun bagaimana, pasti secara ukuran itu tidak akan sama ya. Pasti sebagiannya itu ada yang lebih panjang daripada sebagiannya. Itu pasti ya. Tapi yang kita maksud di sini, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang itu melakukan qaza', memanjangkan sebagian dan memendekkan sebagian yang sangat jelas nampak ketika dilihat, yang di sini ukurannya 5 cm, yang di sini cuma setengah cm. Iya kan? Kadang sebelah kanan kiri itu setengah senti, yang bagian tengah sini 10 senti, seperti jengger ayam. Atau dengan model apapun, kadang panjang semuanya, cuma sini yang digaris diukir. Nah, semuanya panjang, apalagi disertai dengan mengikuti model-model rambut orang-orang kafir. Inilah yang dilarang. Bukan berarti ketika memanjangkan sebahagian dan memendekkan sebahagian, bukan berarti kita harus mengukur rambut-rambut lah. Semua itu dengan melihat model rambutnya. Nah, model rambutnya. Kadang ada yang cuma berapa senti lalu kemudian diukir, ya kan? Berapa mili cuma diukir, terlihat nampak di situ modelnya yang tidak bagus, mengikuti tradisinya orang-orang kafir. Ya terlarang. Nah, terlarang. Hatta sampai engkau gundul, seandainya meninggalkan hanya 1 cm, ketika engkau melakukannya itu dalam rangka mengikuti orang yang engkau idolakan dari orang-orang kafir itu pun terlarang. Itu pun terlarang. Mungkin di sana ada pemain bola yang engkau salut dengan skillnya ketika mengkontrol bola ketika bermain. Saking ngefansnya akhirnya apa? Ikut rambutnya digundul rata, ukuran 1 cm rata, iya kan? Tapi dia niatkan apa? Untuk apa? Ngikuti karena ngefans dengan sosok dari orang kafir, ya terlarang. Atau sebaliknya, engkau membiarkan rambut Anda memanjang karena niat mungkin ya seperti tadi ngefans, mengidolakan sosok tertentu dari orang kafir, atau engkau memanjangkan sampai ke pundak itu dengan niat untuk mengikuti gaya rambutnya perempuan, ya terlarang, tidak boleh. Innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat. Sehingga secara qaza' itu secara asal memang apa? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Nah, sehingga dia memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian. Ini yang dilarang di dalam syariat Islam. Termasuk dalil pula yang menyebutkan larangan qaza' adalah hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad khuliqa ba'du syari ra'sihi wa turika ba'du. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil yang dicukur sebahagian rambutnya dan dibiarkan memanjang sebahagian rambutnya. Fanahahum an dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang orang-orang tua dari mencukur model seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Kalau kamu mencukur, cukur seluruhnya. Kalau kamu membiarkan memanjang, biarkan semuanya. Sehingga tidak boleh memotong sebahagian dan memanjangkan sebahagian yang lainnya. Nah. Sehingga ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Dengan selesainya penjelasan hadis yang ke-8 ini, maka selesai pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang atau pada bab al-ghuslu minal janabah. Fa insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan ke bab yang baru, yaitu bab at-tayammum biidznillah. Wallahu taala alamu bisawab. Naktafi bi hadzal qadr insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.